Syederalun, pernahkah Anda mendengar tentang hubungan Aceh dan Tarim? Ternyata, meskipun kota kecil ini berada jauh di Yaman, Tarim memiliki kedekatan dengan Aceh. Aidil Ridwan, putra asal Aceh Pantai Garut Sigli, alumnus Umul Aiman Samalanga, melaporkan dari Tarim, Yaman. Berikut kisahnya. Tarim merupakan kota mungil di Provinsi Hadramaut, Republik Yaman. Secara fisik, Tarim tidaklah seperti kota-kota lain yang megah dan mewah di Timur Tengah. Anda jangan pernah membayangkan Tarim bak Alexandria, Doha, Dubai, dan kota-kota dengan gedung pencakar langit lainnya di Semenanjung Arab. Anda keliru jika menduga seperti itu. Secara teritorial, Tarim hanyalah sebesar kecamatan-kecamatan di Indonesia. Meski demikian, peradaban dan rantaian perjalanan Islam dari Tarim hingga saat ini masih menyebar ke seluruh Nusantara, tak terkecuali Aceh, Tanah Loncinta. Salah seorang ulama keturunan Tarim yang membawa misi Islam ke Aceh beberapa abad silam adalah Al-Habib Abu Bakar bin Husain bin Faqih. Dia lebih dikenal dengan julukan Tengku di Anjung. Hingga saat ini, makamnya di Kampung Pelanggahan Banda Aceh masih banyak diziarahi. Silsilah keturunan beliau menyambung ke Baginda Rasulullah melalui jalur Sayyidina Husain bin Ali, suami Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Tarim, keturunan Rasulullah ini lebih akrab disapa dengan Habib, sedangkan di Aceh dikenal dengan sebutan Said. Sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Arf Al-Atir, kisah perjalanan dakwah Habib Abu Bakar ke Aceh merupakan mandat langsung dari datuknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu berawal saat beliau bersama 3 teman lainnya mendapat izin dari Rasulullah untuk hijrah. Habib Abu Bakar ditunjuk mengembangkan misi Islam ke Aceh, sedangkan teman-teman lainnya ke Malibar, Hindia, dan Mesir. Al-Arf Al-Atir, Habib Abdurrahman Al-Laidrus. Di Aceh, kiprah dakwahnya bisa diterima oleh masyarakat setempat. Tidak heran, hal itu dikarenakan misi dan visi dakwah yang dibawanya itu sesuai dengan jalur dakwah yang diemban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bi al-mu'idah al-hasanah atau guidance and counseling. Dakwah yang penuh dengan kedamaian, kesejukan, dan jauh dari caci maki serta penghinaan. Di sisi lain, hubungan Aceh Tarim juga terlihat dari kesamaan kehidupan masyarakat, di mana syariat Islam menjadi prioritas utama dalam kehidupannya. Sama halnya di Aceh, majelis-majelis ilmu, zikir, dan syiar-syiar Islam yang lainnya masih terpatri kuat di kehidupan masyarakatnya, di antaranya adat pemulia jame atau memuliakan tamu. Dari aspek sosial budaya, di Tarim ini saya merasakan suasana yang tak jauh berbeda dengan di Tanah Rencong. Pakaian keseharian warganya tak jauh berbeda dengan mayoritas masyarakat kita di Aceh, seperti sarung, baju gamis, dan peci. Kesopanan khas santri di sini juga selalu mengingatkan saya pada tradisi dayah-dayah di Aceh. Ulama-ulamanya juga sangat konsisten berpegang teguh dengan aktivitas bet, semebet, dan berkhidmah kepada umat. Di bidang dakwah, kesamaan ulama Tarim dengan Aceh terjelma dari visi misi yang dibawanya, yaitu bil mauidah hasanah, dakwah yang mempersatukan umat. Beberapa hari lalu, dinamika hubungan antara ulama Tarim dengan ulama Aceh semakin erat. Hal itu ditandai dengan ditunjuknya guru mulia Tengku Haji Muhammad Hatta LC-MED sebagai ketua majelis Muwasalah Baina al-Ulama, sebuah forum hubungan antar ulama lintas negara di bawah bimbingan Al-Habib Umar bin Hafidz, ulama asal Tarim. Pengukuhan tersebut dihadiri langsung oleh Al-Habib Jindan bin Novel, salah satu murid angkatan pertama Habib Umar. Nah, masih banyak hal lain yang menunjukkan keeratan hubungan Aceh Tarim yang belum mampu saya sebutkan satu persatu. Mungkin dari kita banyak yang telah lupa akan hubungan Aceh Tarim ini. Oleh karena itu, melalui reportase ini, saya berharap bisa menyegarkan kembali ingatan kita tentang hubungan kedua wilayah yang sama-sama bersyariat ini. Akhir kata, semoga Aceh tetap konsisten dalam menjaga keeratan hubungan ini dalam upaya pemantapan penegakan syariat Islam di semua lini. Dengan harapan, semoga identitas Baldatun Thayyibah tersemat abadi di tanah Rencong. Wallahu a'lam. Saudaralun, seperti itulah sejarah singkat kedekatan Aceh dengan Tarim. Semoga reportase ini bisa menambah khazanah pengetahuan Anda tentang sejarah Aceh. Sekian Saudaralun, wassalam.